Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Taib nuwasil fi syarhi kitab Dawabit al-Jarh wa Ta'dil li Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Ali Abdul Latif rahimahullahu taala. Masih dalam penjelasan berkenaan dengan khilaf ya, ataupun secara khusus mazhabnya Ibn Hibban rahimahullah yang menyelisihi jumhur ulama dalam masalah tausiq ar-ruwat, di mana sudah disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Afwan sebentar. Taib afan. Sudah disebutkan mazhabnya Ibn Hibban rahimahullahu taala. Di mana beliau rahimahullahu taala berkata di akhir ucapan yang sudah kita bacakan kemarin, kata beliau rahimahullahu taala, فكل من ذكرت في كتابي هذا إذا تعرى خبره عن الخصال الخمس الذي ذكرتها فهو عدل يجوز الاحتجاج بخبره. Jadi beliau rahimahullahu taala sudah menyebutkan ya bahwa semua rawi yang saya sebutkan dalam buku saya ini, yakni dalam kitab Siqat, fahuwa saduqun yajuzu ihtijaji bi khabarihi, semuanya adalah saduq ya, yakni siqat, dan boleh berhujjah dengannya. Ini pondasi awal yang Ibn Hibban rahimahullah taala bangun dalam kitabnya ya. Ini semua perawi dalam kitab Siqat itu imma dia siqah atau saduq, intinya semuanya makbul, maksudnya semuanya apa, semuanya makbul. Nah, kemudian kata beliau, kalaupun ya, perhatikan. Iya, kata beliau rahimahullahu taala, kalaupun ya, kalaupun rawi ini, jadi pertama, semua perawi yang terdapat dalam kitab Siqat, kata beliau, semuanya adalah makbul ya, semuanya adalah makbul. Namun kalau, kata beliau, kita sudah, atau kita bacakan ulang saja kalimatnya biar jelas, kata beliau, fa kullu man adzkuruhu fi hadzal kitabil awwali fa huwa saduqun yajuzu al-ihtijaji bi khabarihi. Ini ya, semua rawi yang saya sebutkan namanya di buku ini, yakni kitab Siqat ya, itu boleh berhujjah dengan khabarnya, yakni makbul, imma siqa aw imma saduq. Kapan? Idza ta'arra khabaruhu an khisalil khams, kalau khabarnya lepas dari lima perkara ini. Fa idza wujida khabaru munkarun an wahidin mimman adzkuruhu fi kitabi hadza, kalaupun misalnya ada hadis munkar, yakni hadis munkar, hadis dhaif, kemudian rawi ini terdapat di dalamnya, fa inna dzalikal khabaru la ya fa inna dzalikal khabara la yanfaku an ihda khamsi khisal, maka khabar tersebut tidak lepas dari salah satu dari lima perkara yang disebutkan di sini. Iya, maksudnya kalau hadisnya, kalau ternyata ada hadis munkar, ya khabarnya ternyata munkar, maka hadis tersebut tidak lepas, atau hadis tersebut tidak lepas dari salah satu dari lima perkara ini. Ya. Mungkin ada yang mengatakan, kenapa Ibn Hibban mengatakan si fulan, atau si fulan ini katanya thiqah menurut Ibn Hibban, atau makbul. Ya. Tapi kenapa hadisnya ini ternyata mungkar? Maka kata Ibn Hibban, hadisnya mungkar itu salah satu dari lima sebab. Ya. Pasti disebabkan salah satu dari lima sebab. Bukan karena si perawi ini, ghair makbul. Ya, bukan gara-gara dia. Ya. Jelas ya? Makanya kata beliau, kalau ditemukan ada khabar mungkar, hadis mungkar, yakni hadis dhaif, ya, khabar mungkar dari salah seorang di antara mereka, ya, salah seorang di antara mereka. Jelas? Nah. Ya, kalau ditemukan khabar mungkar, ya, dari apa, di mana di dalam khabar mungkar tersebut terdapat rawi yang saya sebutkan ini, maka pasti khabar tersebut tidak lepas dari salah satu dari lima perkara. Yang pertama sudah disebutkan ya, gurunya dhaif, ya. Di atas fauqa syekh alladzi dzakartu ismuhu fi kitabi hadza fil isnad rajulun dhaif. Yani imma di atasnya ada yang dhaif, yang kedua au yakuna dunahu rajulun wahin, atau di bawahnya ada yang dhaif, yani wahin, dhaif jiddan. Imma di atasnya ada yang dhaifnya parah, atau imma di bawahnya dhaif yang parah. Yani kalau hadis, ada hadis mungkar, dan rawi ini yang saya sikohkan, yang kata Ibn Hibban, yang saya sikohkan terdapat dalam khabar mungkar itu, maka itu bukan karena dia, imma karena guru di atasnya, atau murid ke bawah. Ya. Ataukah, awil khabaru yakunu mursalan, ataukah khabarnya mursal, yang tidak bisa dipakai berhujjah, aw yakunu mungkotian, ataukah mungkoti, ada sanad yang terputus, atau ada tadlis di dalamnya, yang mudallis yang tidak mentasribis sama. Ya, maka semua rawi yang saya sebutkan dalam buku saya ini, kata beliau, kapan lepas dari lima perkara yang disebutkan di atas, fahuwa adlun yajuzu lihtijaji bi khabarihi. Kenapa? Ini intinya di sini, ya, li'annal adla, ya, ini maksudnya semua rawi-rawi dalam sanad, ya, semua rawi-rawi dalam sanad selain dari apa yang lima yang disebutkan di sini, ya, ketika suatu hadis lepas dari lima perkara ini, ya, maka semua rawi-rawi sisanya itu adalah, kata beliau, apa? Ya, li'annal adla man lam yu'raf minhul jarh. Semua sisanya selama tidak ada jarh padanya, maka dia adalah adil. Li'annal jarha dhiddu ta'dil, ya. Faman lam yu'lam bi jarhin fa huwa adlun idza lam yatabayyan dhiddu. Ya. Kenapa? Kenapa setiap rawi itu asalnya adil dan dia hanya majruh kalau ada jarh? Kata beliau, karena kita enggak dibebani, enggak ditaklif untuk mengetahui ma ghaba anna, ya, apa-apa yang kita enggak lihat, ya, kita hanya dihukumi untuk apa, dibebani untuk menghukumi zahir. Wa innama kulliful hukma bi zahir, ya, minal asya ghairal mughayyabi anhum, ya, bukan yang gaib. Taib, sudah ya, ini sampai sini kemarin mazhab dari Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala. Kemudian Syekh rahimahullah menjelaskan lebih lanjut ucapan dari Ibn Hibban ini. Kata beliau, fal khoslatanil ulayan. Baik. Kata Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan, fal khoslatanil ulayani, yani dua sifat yang pertama, yani yang perawi tersebut imma di atasnya ada rawi yang do'if, atau di bawahnya ada rajul yang wah, do'if jiddan. Kata beliau, tufidani annal majruha la yuhtajju bi khabarihi, bal huwa sababu dha'ful khabar, sababu dha'fil khabar. Menunjukkan bahwa yang majruh dalam sanad tersebut tidak dijadikan hujjah khabarnya. Bahkan gara-gara dialah, dialah menjadi sebab khabar itu menjadi dhaif. Jelas ya? Jadi seakan-akan begini, Ibnu Hibban rahimahullah mengatakan, semua rawi-rawi yang saya sebutkan dalam sanad dalam kitab Tsiqat itu semuanya makbul. Imma tsiqah atau imma shaduq, terserah, intinya makbul. Semua rawi-rawi yang saya sebutkan dalam kitab Tsiqat makbul. Nah, kalau nanti kamu pembaca menemukan khabar munkar, ya menemukan khabar munkar, yakni khabar yang mardud, kemudian rawi yang saya sebutkan dalam kitab Tsiqat ada di dalamnya, maka tentu bukan dia penyebabnya. Bukan gara-gara dia khabar itu menjadi munkar, menjadi mardud. Ya, tapi khabar itu mardud pasti salah satu dari lima sebab. Yang pertama, imma di atas dia, guru-gurunya ke atas ada yang dhaif. Atau muridnya ke bawah ada yang wah, yang dhaif jiddan. Dua-duanya mardud. Ya. Ataukah munqati mursal, ataukah munqati, ataukah mudallis, mudallas. Jelas ya? Yang jelas khabarnya munkar ataupun mardud bukan gara-gara rawi yang saya sebutkan dalam buku saya ini. Bukan gara-gara dia, tapi pasti gara-gara salah satu dari lima sebab ini. Nah, maka Syekh rahimahullah sekarang menjelaskan lima perkara yang disebutkan oleh Ibnu Hibban. Kata beliau, adapun sifat yang pertama dan yang kedua itu menunjukkan bahwasanya yang majruh, ya bahwasanya yang majruh, annal majruh, al majruh yang dimaksud di sini adalah imma gurunya, imma ditobakot gurunya, guru si perawi yang dibicarakan, gurunya atau guru-gurunya ke atas, atau muridnya atau murid-muridnya ke bawah. Ya. Bahwa al-majruh itu la yuhtaju bi khabarihi, dan gara-gara dialah sebab dhaifnya khabar tersebut. Dialah yang menjadi sebab dhaifnya khabar tersebut, bukan karena perawi yang saya sebutkan dalam as-siqat. Naam. Wa amma salasatul akhirah, adapun tiga sebab yang terakhir ditolaknya tiga sifat yang terakhir yang menjadi sebab ditolaknya khabar, kata beliau, fatufidu anna man saqata minal isnadi bisababil irsali awil inqita'i awit talilisi fala yuhmalu amruhu ala tawthiq. Ya, bahwasanya perawi ya yang gugur dalam sanad disebabkan karena mursal atau munqati atau tadlis itu enggak bisa ditsiqahkan. Nah, ya ini dari tahu kok keadaannya, dari tahu siapa orangnya yang hilang di mursal. Mursal kan antara Nabi SAW dengan antara tabi dengan Nabi SAW tidak diketahui. Itu tidak bisa disikokkan, tidak ketahuan orangnya. Ya. Atau yang mungkoti, jelas mungkoti. Yang kita dengan saktun zahir. Atau tadlis. Ini juga tidak bisa ditausik. Orang tidak diketahui siapa perantaranya. Fala yuhmalu amruhu ala tausik. Walau hasala dhalika latammal ihtijaju bil khabari ma'anqita'i isnadihi fil irsali wal inqita'i wa ihtimalil inqita'i fit tadlisi ma jahalatil ain as-saqiti minal isnad wa ma jahalatil ain as-saqiti minal isnad. Naam. Kata beliau, seandainya kita berhujjah dengannya, ya tentunya kita akan berhujjah dengan, seandainya kita mensikohkan rawi yang gugur tersebut, maka tentunya kita akan berhujjah dengan khabar mursal munqati ya, dan pada tadlis ya, wa ihtimalil inqita'i fit tadlis. Ya, wa ma ja'alatil ain as-saqiti minal isnad, dan juga majhul ain yang kalau dia gugur dalam sanad. Ya. Ini hanya mimbab lawazim. Jadi intinya kata beliau, kita tidak mensikohkan rawi-rawi yang gugur dalam sanad. Kita enggak tahu siapa orangnya, ya. Jelas ya, enggak bisa disikohkan tentunya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, falam yabqa idzan illa man kana madhkuran fi silsilati dzalikal isnad. Maka yang tersisa adalah nama-nama perawi yang tersebut dalam silsilah sanad tersebut. Walam yu'raf fihi al-jarhu, dan tidak diketahui ada jarah padanya. Fa hadza 'adlun 'ala madhhab Ibn Hibban hatta yatabayyana jarhu bi syarti ay yakuna tilmidhuhu thiqah. Iya. Kata beliau, tersisa dalam sanad rawi-rawi ya yang tidak diketahui ada jarah padanya. Ya. fahuwa adlun, maka dia adalah rawi yang adil menurut mazhabnya Ibn Hibban, sampai nampak jelas jarah padanya, dengan syarat ayyakuna tilmizuhu thiqatan, bahwa syarat apa murid dari perawi tersebut adalah thiqah. Iya. Taib, ini mazhabnya Ibn Hibban rahimahullahu taala. Jadi beliau rahimahullahu taala mengatakan bahwa khobar, begini saja simpelnya, khobar itu ditolak menurut Ibn Hibban kalau salah satu dari lima perkara. Nih ada sanad nih. Misalnya ada sanad, masalan ada sanad misalnya 6 orang. Ada sanad 6 orang atau 7 orang lah dengan sahabat. Mulai dari gurunya Ibn Hibban, masalan, mulai dari gurunya Ibn Hibban sampai ke tabi'in ada 6 orang. Sahabat kan jadi 7 orang. Jelas ya? Mulai dari gurunya Ibn Hibban sampai ke mana? Ke tabi'in itu 6 orang. Nah, kemudian beliau mengatakan bahwa hadis ini hanya dimardut kalau ada salah satu dari lima sebab. Ya, suatu hadis mardut salah satu dari lima sebab. Yang pertama adalah di dalamnya ada rawi yang apa? Ya. Ada rawi yang yakni di dalam sanadnya tersebut ada rawi yang beliau katakan thiqah, yang dimasuk ke dalam kitab thiqat, ya. Maka kalaupun mardut, maka imma disebabkan ada rawi yang dhaif di atas dari rawi yang sedang dibicarakan. Ya, ini rawi yang tersebut namanya di dalam kitab Sikot. Imma karena ada rawi yang mardut riwayatnya di tabaqat gurunya ke atas, ataukah ada rawi yang mardut di tabaqat muridnya ke bawah, ya kan? Ataukah hadisnya mungkoti, mursal atau mudallas? Anggaplah misalnya 6 sanad ini, apa 6 rawi ini, di rawi tengah-tengah ini adalah rawi yang disebutkan oleh Ibn Hibban dalam Sikot. Ya, misalnya ya, anggaplah 6 orang perawi dari gurunya Ibn Hibban sampai tabi'in, sahabat kan aman, sahabat aman. Nah, anggaplah di rawi yang ke berapa ini, rawi yang keempat ini adalah rawi yang disebutkan oleh Ibn Hibban dalam as-siqat. Ya, maka kata beliau kalau khabarnya mungkar, mardut, imma di tabaqat atasnya ini ada yang do'if salah satunya, anggaplah di sini yang do'if, ataukah di bawahnya ada yang do'if. Ya, anggaplah di bawahnya ada yang do'if. Nah, tinggal tiga rawi ini. Tinggal tiga rawi ini. Nah, tiga rawi ini yang dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala. Falam yabqa izan illa man kana madzkuran fi silsilati dzalikal isnad wa lam yu'raf fihi al-jarh. Maka yang tersisa adalah ya, rawi-rawi dalam sanad yang tidak diketahui jarah padanya. Maka tiga perawi ini ya dihukumi adil. Kenapa? Karena tidak ada jarah padanya. Ya. Tidak ada yang menjarah hatta yatabayyana jarhu, dan dia adil sampai nampak jarahnya dengan syarat muridnya thiqah. Kenapa? Karena kalau muridnya dhaif atau muridnya juga majhul atau muridnya juga bahkan kadzab, ya kita tidak bisa jamin dia. Kita enggak bisa jamin dia. Ya ini biasanya ada rawi dhaif lahir dari apa salah hafal terhadap nama guru misalnya, salah hafal terhadap nama guru ternyata orang itu enggak ada. Ya, apalagi kalau dia kadzab misalnya atau muttaham bil kadzib. Ya, bisa jadi dia meriwayatkan dari orang yang tidak ada. Maka dipersyaratkan untuk menerima riwayat seorang perawi yang tidak ada jarah padanya adalah muridnya harus thiqah. Muridnya harus thiqah. 6. Kata beliau rahimahullahu taala, wa ammal majahil alladzi lam yarwi anhum illa dhu'afa fahum matrukuna 'ala al-ahwali kulluha. Ini mengapa kata Syekh rahimahullah dipersyaratkan muridnya thiqah. Kenapa? Kata beliau, wa ammal majahil, rawi-rawi majhul yang tidak meriwayatkan dari mereka kecuali ad-dhu'afa, yakni yang meriwayatkan dari dia rawi dhaif, maka mereka matrukuna 'ala al-ahwali kulliha. Maka dia mardud, ditolak terus riwayatnya secara mutlak. Baik. Ini apa mazhab dari Ibn Hibban rahimahullahu taala. Jadi nampak sekali bentuk tasahul dari mazhab beliau rahimahullahu taala. Ya. Mazhab beliau dari rahimahullahu taala. Nah. Jadi ketika misalnya beliau memeriksa sanad, ya. Beliau memeriksa sanad, maka hukum asalnya selama tidak ada yang dijarah dalam sanad, maka semuanya adalah adil. Semuanya adalah adil. Jelas sampai sini? 6. Kalaupun hadisnya mardud, maka pasti di dalam sanadnya ada rawi yang dhaif, yang mardud. Imma di tabaqat atas, imma di tabaqat bawah, ataukah mursal, ataukah munqati, atau mudallas. Ya. Tentunya yang lebih parah dibandingkan itu lebih jelas lagi, seperti maudhu, matruk, dan semacamnya. Ya. Jelas ya? Nah, tapi dengan catatan, kata beliau, dengan catatan perawi tersebut yang tidak ada jarah padanya, nanti kita hukumi ta'dil kalau muridnya sikoh. Karena kalau muridnya do'if, do'if itu apa namanya, meriwayatkan dari rawi-rawi yang tidak diketahui. Ya. Rawi-rawi apa? Al-majahil, seperti yang disebutkan di sini. Wa ammal majahil alladzina lam yarwi anhum illa dhu'afa fahum matrukun al-ahwal. Maka Ibnu Hibban rahimahullah, kata Syekh di sini, beliau mempersyaratkan apa? Guru muridnya harus sikah. Walaupun wallahu a'lam, mungkin ini dari kalamnya Ibnu Hibban yang lain, tapi dari kutipan yang disebutkan oleh Syekh di sini, dari kalamnya Ibnu Hibban, tidak ada persyaratan beliau apa mengharuskan muridnya harus sikah, ya. Nah. Wallahu a'lam. Ini pemahaman dari Syekh rahimahullahu taala terhadap kalamnya Ibnu Hibban. Summa qala rahimahullahu taala, wa qad intaqada al-Hafiz Ibnu Hajar hadha al-madhhab, fa qala Ibnu Hajar rahimahullah mengkritisi madhab ini, ya, beliau mengatakan wa hadha alladhi dhahaba ilayhi Ibnu Hibban min anna ar-rajula idza intafat jahalatu 'ainihi kana 'ala al-'adalati ila an yatabayyana jarhuhu madhhabun 'ajibun wal jumhur 'ala khilafih. Kata beliau, apa ya yang dipegang atau mazhab Ibnu Hibban ini yang menyatakan bahwa perawi selama jahalatul 'ainnya ternafikan, ya, maka dia adalah rawi yang adil sampai nampak jarahnya. Ini merupakan mazhab yang aneh, kata beliau. Ini merupakan mazhab yang aneh. Ya. Al-jumhur ala khilafi. Jumhur ulama menyelisihi mazhabnya Ibnu Hibban. Wa hadha huwa maslak Ibnu Hibban fi kitabihi Siqat alladhi allafahu. Fa innahu yadhkuru khalqan mimma nassa 'alaihim Abu Hatim wa ghairuhu annahum majhulun. Ini adalah metode Ibnu Hibban dalam kitabnya As-Siqat yang beliau tulis. Di dalamnya beliau menyebutkan khalqan, yakni banyak rawi-rawi yang yang Abu Hatim dan selainnya telah memberikan tansis, telah mentansis bahwa dia adalah perawi yang majhul, namun Ibnu Hibban sebutkan dalam kitabnya As-Siqat. 6. Wa ka'anna 'inda, masih lanjutan Ibnu Hajar ini, masih lanjutan kalamnya Ibnu Hajar, wa ka'anna 'inda Ibnu Hibban anna jahalatal 'aini tartafi'u bi riwayati wahidin masyhurun wa masyhurin wa huwa madzhab syaikh Ibnu Khuzaimah. Walakin jahalatu halihi baqiyatun 'inda ghairihi. Naam. Kelihatannya atau seakan-akan Ibnu Hibban berpandangan bahwasanya jahalatul lain seorang perawi itu terangkat dengan riwayat seorang perawi yang masyhur. Iya. Ini mungkin tadi yang dikatakan oleh Syekh Thiqah. Iya. Wa huwa mazhabu Syekh Ibnu Khuzaimah. Ini juga mazhabnya guru Ibnu Hibban, yakni Ibnu Khuzaimah. Ya, walakin jahalat halihi baqiyatun 'inda ghairi. Sementara menurut selainnya, yakni menurut Ibnu Hibban, jahalatul hal itu tetap ada pada perawi. Yakni secara umum Ibnu Hibban dan jumhur sepakat bahwa kapan ada seorang perawi meriwayatkan dari dia satu orang, maka terangkat jahalatul ainnya. Ini kata apa, kesepakatan antara jumhur dengan Ibnu Hibban. Kalau ada seorang perawi meriwayatkan dari dia satu orang, ya, dengan syarat satu orang ini masyhur atau siqah, maka perawi ini terangkat jahalatul ainnya. Nah, setelah terangkat jahalatul ainnya, setelah dia keluar dari daerah jahalatul ain, dia kemana? Nah, kata Ibnu Hibban, setelah keluar dari jahalatul ain langsung siqah. Sementara jumhur mengatakan setelah keluar dari jahalatul ain dia masih di jahalatul hal, belum sampai ke siqah. Jelas ya? Jadi nampak jelas dalam mazhab ini, dalam penjabaran ini, bahwa Ibnu Hibban tidak mengenal adanya pembagian jahalah. Ibnu Hibban tidak memandang adanya apa? Pembagian ataupun jenis al-jahalah. Jahalah menurut Ibnu Hibban syai'un wahid, satu saja. Satu bagian saja. Ya, imma majhul wa imma siqah, itu saja. Kapan sudah tidak majhul, maka dia siqah. Maka tidak ada jahalatul hal menurut Ibnu Hibban. Yang ada cuma majhul saja. Ya, tidak diketahui. Kapan sudah ada yang mengetahui dia, berarti sudah bukan majhul. Kalau bukan majhul, maka dia sudah masuk ke daerah thiqah. Sementara jumhur, sebagaimana telah berlalu dari penjelasan Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, bahwasanya jahala ada dua, jahalatul ain dan jahalatul hal, baru di atasnya thiqah. Maka kapan seorang perawi keluar dari jahalatul ain, dia tidak secara otomatis langsung naik ke daerah thiqah, melainkan di tengah-tengah dulu jahalatul hal, sampai ada yang mentausik dia. Jelas ya? Tapi ini titik perbedaan antara mazhabnya jumhur dengan Ibnu Hibban. Ya, ini selesai kalamnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Tsumma qala Syekh rahimahullah wa kalamul Hafidz Ibnu Hajar hadza yuhaddidu mawdhi' al-iftiraqi baina qawli Ibnu Hibban wa madzhabil jumhur. Ya, penjelasan Ibnu Hajar ini memberikan gambaran yang tepat, gambaran yang pas bagi kita mengenai titik perbedaan antara mazhabnya Ibnu Hibban dengan mazhabnya jumhur. Di mana perbedaannya? Fa Ibnu Hibban yara anna jahalatal aini tartafi'u 'an asy-syekhi bi riwayati wahidin masyhurin anhu. Ibnu Hibban memandang bahwa jahalatul ain itu terangkat dari seorang perawi dengan syarat yang meriwayatkan, ada sudah ada yang meriwayatkan dari dia satu orang, walaupun satu orang, dengan syarat satu orang ini masyhur, yakni thiqah. Enggak boleh rawi dhaif. Wa 'inda dhalika fal aslu fi dhalika syekh al-'adalatu ma lam yu'raf fihi al-jarh. Dan kapan sudah ada yang meriwayatkan rawi masyhur, walaupun satu orang dari rawi tersebut, maka yang menjadi asal padanya adalah al-adalah selama tidak ada jarah padanya. Ini mazhabnya Ibnu Hibban. Sementara wal jumhur ala anna tafarrudal wahidi bir riwayati an syekh la yarfa'u anhu jahalatul ain. Sementara jumhur memandang tafarrudnya seorang perawi ya yang meriwayatkan dari seorang guru ini tidak mengangkat jahalatul ainnya. Ya, tidak mengangkat jahalatul ain. Jelas ya? Taib afan. Ya. Riwayat dua orang tadi maksud saya ya. Naam. Wa anna riwayatul isnaini fa aksar anhu tufidu ta'rifa duna ta'dil. Taib. Saya ulangi kembali. Jadi titik perbedaan antara mazhabnya Ibnu Hibban dengan al-jumhur, kita sudah sebutkan tadi bahwa persamaannya adalah perbedaan antara mazhab jumhur dengan Ibnu Hibban adalah ketika ada seorang perawi, kita menghukumi apa dia? Kita menghukumi apa statusnya? Kemudian didapati ada rawi yang meriwayatkan darinya. Nah, kalau rawinya ini do'if ataupun dibawa lagi, maka tidak teranggap sama sekali. Bahkan oleh Ibnu Hibban tidak menganggap riwayat rawi do'if. Dipersyaratkan harus yang meriwayatkan dari dia rawi yang thiqah ya, ataukah yang dibahasakan di sini dengan masyhur. Nah, maka ketika ada satu orang perawi yang meriwayatkan dari rawi ini ya, maka menurut jumhur ulama jahalatul ainnya belum terangkat. Ya, jahalatul ainnya belum terangkat. Sementara Ibnu Hibban mengatakan kapan sudah ada perawi masyhur meriwayatkan darinya, maka jahalatul ainnya terangkat. Kata jumhur belum terangkat. Kapan jahalatul ain terangkat? Kalau meriwayatkan dari dia dua orang atau lebih, maka dia naik terangkat jahalatul ainnya. Nah, ketika terangkat jahalatul ainnya, dia kemana? Dia enggak langsung ke thiqah kata jumhur. Dia di jahalatul hal dulu. Sementara Ibnu Hibban mengatakan, ya sekedar terangkat jahalatul ain itu langsung naik ke derajat thiqah. Jelas ya? Ini tambahan dari apa yang saya sebutkan tadi. Ya, jadi Ibnu Hibban tidak memandang adanya jahalatul hal. Ya, jahala secara umum itu satu bagian saja, dan dia langsung terangkat seluruhnya hanya dengan riwayat satu orang yang masyhur atau yang thiqah. Sementara jumhur mengatakan riwayat satu orang dari perawi, walaupun yang meriwayatkan dari dia thiqah, itu belum mengangkat jahalatul ainnya. Ya, belum mengangkat jahalatul ain. 6. Ini hukum asal. Ya, belum mengangkat jahalatul ain. Beda kalau yang meriwayatkan darinya rawi-rawi yang imam-imam dikatakan la yarwi illa an thiqah. Ya, maka ketika dia meriwayatkan dari seorang perawi, ini memiliki nilai lebih tentunya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Tapi secara umum, riwayat satu orang dari perawi tidak mengangkat jahalatul ain dari perawi tersebut. Kapan jahalatul ainnya terangkat? Kata jumhur, nanti kalau meriwayatkan dari dia dua orang atau lebih. Itu pun setelah jahalatul ain terangkat, tidak langsung otomatis thiqah, melainkan di jahalatul hal. Maka seorang perawi hanya bisa masuk ke derajat thiqah nanti kalau ada tausik atau masyhur, ya syuhrah, sebagaimana yang sudah tersebut di awal kitab pembahasannya. Sementara riwayat satu orang atau riwayat dua orang itu hanya menghilangkan jahalatul ain, namun tidak menghilangkan jahalatul hal. Makanya kata beliau, wa anna riwayat asnaini fa aksar fa aktsaru anhu tufidu ta'rifa duna ta'dil. Adapun riwayat dua orang atau lebih dari perawi tersebut itu hanya menunjukkan ta'rif, dia sudah dikenal orangnya, bukan fiktif. Karena kalau yang meriwayatkan dari dia satu orang bisa jadi fiktif, bisa jadi salah hafal ini orang. Ya. Cuman namanya doang, enggak ada orangnya di dunia nyata. Tapi ketika sudah ada dua orang yang meriwayatkan darinya, maka ini berarti orangnya ada sudah. Ainnya sudah tidak majhul, sudah diketahui orangnya. Cuman apa namanya kata beliau duna ta'dil, ya. Hanya saya tidak memberikan apa ta'dil. Itu baru memberikan ta'rif. Ya, tapi tidak memberikan ta'dil. Kenapa? Karena ta'dil hanya diperoleh imma bisyuhra wa imma dengan nas tausik dari imam, dari a'immah. Walidzalika yabqa fi darajati majhulil hali hatta yuwaththaq. Ya, karena dia sudah ma'ruf tapi belum adil, maka dia berada di jenjang di derajat majhulul hal sampai ada yang mentausik dia. Faqad qala al-khatib rahimahullahu ta'ala wa aqallu ma tartafi'u bihi al-jahalatu an yarwi 'anil rajul isnani fasa'ida min al-mashhurin bil 'ilmi kadhalik illa annahu lam yasbut lahu hukmul 'adalati bi riwayatihima an. Kata al-khatib rahimahullahu ta'ala, ya, perkara terkecil yang bisa mengangkat jahalatul ain dari seorang perawi adalah riwayat dua orang atau lebih darinya, dengan syarat dua orang ini minal masyhurina bil ilmi. Iya. Kecuali atau sampai hanya saja riwayat dua orang yang masyhur ini belum mengisbat padanya hukum adalah. Ya, belum menetapkan padanya hukum siqah. Nah. Taib, qala rahimahullahu ta'ala wa nadharan li si'ati muqtada qa'idati at-tawthiqi allati salakaha Ibn Hibban fi kitabihi as-siqat ishtahara bit-tasahuli fi tawthiqir ruwat. Nah, kata beliau melihat terlalu luasnya konsekuensi kaidah tawthiq yang ditempuh oleh Ibn Hibban dalam kitabnya as-siqat, maka beliau pun kemudian terkenal sebagai seorang imam yang mutasahil dalam mentawthiq perawi. Nah, dan ini yang dipegang oleh sejumlah ulama. Ya, bahwasanya tawthiqnya Ibn Hibban itu la yu'tabaru mutlaqan. La yu'tabaru mutlaqan. Yakni apakah sekedar beliau menyebutkan namanya, nama perawi dalam kitab Tsiqat, itu la yu'tabar, hatta walaupun Ibn Hibban mentansis si fulan tsiqah, ini pun dianggap juga la yu'tabar. Ya, ini juga dianggap apa? Dianggap la yu'tabar. Nah, ini pandangan sejumlah ulama. Taib. Dan di sini sudah berpindah ke masalah berikutnya. Setelah selesai penjelasan mengenai mazhabnya Ibn Hibban dan bagaimana cara pandang beliau terhadap perawi, ya, maka sekarang pindah kepada masalah berikutnya, masih berkenaan dengan Ibn Hibban. Apakah mazhab ini mengharuskan semua tausiknya Ibn Hibban itu mutasahil? Ya, afwan. Semua tausiknya Ibn Hibban itu berarti tasahul? Ya. Apakah Ibn Hibban mutasahil secara mutlak pada semua perawi ataukah ada tafsil? Jelas ya, ada dua pandangan di kalangan para ulama. Pandangan yang pertama yang disebutkan di sini ishtahara bit tasahuli fit tawthiqi fi tawthiqir ruwat. Yani beliau sebagian memandang bahwa tausiknya Ibn Hibban semuanya tasahul secara mutlak. Ya, maka tausiknya Ibn Hibban secara mutlak enggak dipakai. Baik tausik berupa, baik tausik yang sifatnya qauli maupun tausik yang sifatnya fi'li. Tausik yang sifatnya qauli artinya Ibn Hibban mentansis si fulan thiqah. Sementara tausik fi'li yakni sekedar dia masukkan nama rawi tersebut dalam kitab ushiqat. Ya, sebagian ulama memandang sama saja. Mau yang ditansis dengan lisannya Ibn Hibban atau sekedar dimasukkan dalam kitab ushiqat, dua-duanya sama-sama mutasahil. Ini pendapat atau pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, ada yang merinci. Ya, ada yang merinci. Mengatakan bahwasanya tausiknya Ibn Hibban, ya, tausiknya Ibn Hibban itu ala darajat. Ada tingkatan-tingkatan. Tidak semuanya mutasahil. Ya. Dan ini berimbas pada hukum terhadap perawi. Jelasnya disebutkan di sini oleh beliau yang masyhur, ya, memberikan taksim atau memberikan tafsir pada tausiknya Ibn Hibban adalah Syekh Abdurrahman Ibn Yahya al-Muallimi rahimahullahu ta'ala. Ya, Abdurrahman Ibn Yahya al-Muallimi rahimahullahu ta'ala. Dan ini yang juga dipegang oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala pada takhrijat beliau. Kalau kita baca takhrij beliau, kita akan melihat bahwa beliau rahimahullahu ta'ala juga memegang tafsil dari Syekh Abdurrahman Al-Muallim ini. Yani beliau juga memandang bahwa tafsilnya tafsirnya Ibn Hibban laisa ala darajatin wahidah, melainkan darajat. Berbeda dengan Syekh Muqbil rahimahullah yang kami ketahui, beliau memandang bahwa tafsirnya Ibn Hibban itu mutasahir secara mutlak. Beliau tidak memandang rincian. Ya. Syekh Muqbil rahimahullah taala tidak tidak mengambil pendapat yang merinci tafsirnya Ibn Hibban. Dipukul beliau menghukumi rata bahwa semua tafsirnya Ibn Hibban itu tasahul, baik berupa sekedar tersebut dalam kitab Istiqlat maupun yang nasan. Ya. Dan inilah yang salah satu titik yang menjadi penyebab mengapa banyak perbedaan dalam menghukum perbedaan dalam menyikapi hadis antara Syekh Albani dengan Syekh Muqbil, salah satunya masalah sikap terhadap tausik Ibn Hibban. Ya. Tentunya yang mentafsil, yakni pendapat Syekh Abdurrahman Al-Muallim yang diikuti di sini oleh Syekh Albani rahimahullah, yang mengatakan bahwa tausiknya Ibn Hibban itu darajat, ini tentunya akan lebih banyak mensikohkan mensahihkan hadis-hadis yang tidak disikohkan oleh para ulama yang menghukumi semua tausiknya Ibn Hibban itu mutasahil mutlakan. Jelas ya? Tapi kata beliau rahimahullahu taala, lakin laisa dzalika ala itlaqi, dan ini juga yang dipegang oleh penulis rahimahullahu taala. Syekh Abdul Aziz rahimahullahu taala juga mengikuti pendapat dari Syekh Abdurrahman Al-Muallimi yang membagi tausiknya Ibn Hibban. Kata beliau, lakin laisa dzalika ala itlaqi. Hanya saja sifat mutasahil kepada Ibn Hibban itu tidak berlaku secara mutlak. Enggak bisa dikatakan berlaku untuk semua tausiqat beliau. Kenapa? Bal qala Syekh Abdurrahman Ibnu Yahya Al-Muallimi rahimahullah at-tahqiqu anna tawsiqahu ala darajat. Kata Syekh Al-Muallimi rahimahullah, yang benarnya tawsiqnya Ibn Hibban itu ada beberapa tingkatan. Beliau membawakan 5 tingkatan di sini dan akan disebutkan mengenai status dari masing-masing 5 tingkatan ini. Baik, sekedar cukup dulu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wal ilmu indallah. نسأل الله تعالى يعلمنا مما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب ini untuk ikhwan yang bertanya di grup. Ada grup WhatsApp-nya di Japri aja. Di Japri aja, kalau enggak ada belum ada nomor WhatsApp-nya, di inbox di Facebook saja, nanti kita masukkan di grup.